Kau harus bisa bedakan saya dengan dong. Tak setia dan saya tak pernah bohong. Cuma satu-satu tempat bahagia itu cuma sama kau, bukan dengga. Please balik me lady baby, please balik me lady baby. You are my love, love, love, love, love, love, love. Please balik me lady baby, please balik me lady baby. You are my love, love, love, love, love, love, love. Nah, nah, nothing like me, nothing like me. So beda yang sama kansa, oh seperti deng dia yang lama ataupun yang ada di sana. Karena sahanya milik kau seutuhnya. Percaya kesan minta, jangan kau marah kak cinta. Mari sini mor, sayangnya, sayangnya. Mor tara tipu eh, tara tipu eh. Dev dengan kau saja kapai. Hey, pegang tangan, jangan kau jep lagi ras ragu. Sayang aduh jangan, sa bukan deng kau bilang itu. Yeah, jangan samakan sah. Dorang bukan sah, tradeng seperti sah. Jadi kau percaya sah, yeah. Meski bulan berganti tahun dan banyak yang datang, namun cinta masih tetap tak tampung. Terakan putus dan tetap tak sambung. Jadi mari sayang, pegang tetap tangan, jangan bimbang. Apapun yang terbayang, yakin sah cinta terakan hilang, yeah, yeah. Harus bisa bedakan sah dengan dong. Tak setia dan sah tak pernah bohong. Cuma satu-satu tempat bahagia itu cuma sama kau, bukan dengga. Please balik me lady baby, please balik me lady baby. You are my love, love, love, love, love, love, love. Please balik me lady baby, please balik me lady baby. You are my love, love, love, love, love, love, love. Bedakan mana setia dan penipu. Saya bukan hadir di hati rapuh. Beda dari kopu masa lalu. Dengan ini baik, ingat selalu. Dan kau harus percaya, cinta ini bukan tipu daya. Namun kau dapat teman hati tepat. Jangan kau ragu untuk mendua pun tak sempat. Karena sah-sah-sah tak seperti apa yang kau kira. Karena sah-sah-sah bukan hadir untuk sementara. Kuatkan hati pasti saya akan tepati janji yang telah saya beri. Saya bukan dorang baku tipu rame dan cinta janji dong ingkari, yeah. Dengar bahasa tertipu. Ini jujur dari hati sampai menuju. Dan kau takkan yang lain. Tetap kau idola sampai kapan bukan main. Trust me, I'm a the man. Siap menjaga kau masih komen. Jangan samakan kak, jangan samakan kak. Percaya-percaya takkan tinggalkan basai. Ini sapu janji pasti tepati. Kau yang terus saya sayangi. Tiap malam putar balik saya gelisah. Satu hari telah bertemu, sungguh tak bisa. Komitmen yang saya tanam bukan asal dan tidak haram. Bukan cerita seram. Tak bersama sungguh sana sekalam. Kau harus bisa bedakan saya dengan dong. Tak setia dan tak pernah bohong. Cuma satu-satu tempat bahagia itu cuma sama kau, bukan dengga. Please balik me lady baby, please balik me lady baby. You are my love, love, love, love, love, love, love. Please balik me lady baby, please balik me lady baby. You are my love, love, love, love, love, love, love. Please balik me lady baby, please balik me lady baby. You are my love, love, love, love, love, love, love. Please balik me lady baby, please balik me lady baby. You are my